Ya, sudah. Taib, Indra Abdurrahman. Yang bersentuhan dengan pangkal gigi. Huruf apa saja? Eh? Apa? Da, ta, to. Nah, taib, Indra. Yang bersentuhan dengan bibir. Eh? Fa. Sudah. Nah, tambah lagi. Tidak, yang bersentuhan dengan bibir. Selain fa apa? Ba. Mim. Mana yang lebih kuat antara ba dan mim? Mana yang lebih kuat antara ba dan mim? Ba. Nah. Harus dimurojah. Jadi minimal. Minimal. Ringkasan ini hafal minimal. Nah. Alhamdulillah. Nah. Jadi banyak yang dulu dari mahat kita ini, nah, lumayan bisa diandalkan. Nah. Dari sisi hafalan, sisi muhadarah ataupun yang lainnya, yang dulu dari sini. Cukup banyak di antaranya Ustaz Nasrul, ada Ustaz Fahmi, kemarin juga Ustaz Usman, yang masih di sana juga banyak. Nah, Irham, Demak, ada Said, Menyewangi. Rata-rata mereka kuat di sisi hafalannya. Dan masih banyak yang lain. Yang usahakan betul-betul, sekali lagi nasihat para ulama itu didengarkan dengan baik. Al-Quran itu harus hafal. Ini kalau Al-Quran hafal, yang lainnya insya Allah mudah. Nah. Karena Al-Quran paling berat. Dan juga sunnah. Alhamdulillah yang dari Magetan di sana cukup banyak. Ada juga yang baru, karena mungkin baru belajar, kemudian berangkat, terus pulang. Karena pengen cepat nikah, ya belum jadi. Nah. Karena baru belajar cepat-cepat, nah, pengen nikah. Diusahakan kalau ketika sudah kesana, itu hafal Quran, mungkin sudah hafal Iyadus Salihin. Nah, masya Allah. Ya. Taib, seberapa sekarang? Eh? Hampir 10. Masuk pada bab yang ke-10. Tentang hukum mad. Dan cara membacanya. Ahkam al-mudud tanqasim ila qismain. Hukum-hukum mad ada dua. Yang asli dan yang far'i. Far'i artinya cabang. Kemudian yang asli terbagi menjadi 6. Tabi'i, alifat, inwat, silah sukra, badal, tamkin. Sebagian hanya membagi satu, yaitu tabi'i saja. Dan ini akan masuk di dalamnya juga sama dengan ini. Yang pertama tabi'i. Itu adanya wawu. Didahului oleh dhammah. Alif didahului oleh fathah dan ya sukun didahului oleh kasrah. Terkumpul dalam kalimat nuhiha. Nah, nuhiha. Kemudian atuja dilu nani. Pada ja, kemudian lu, kemudian ni. Ini satu kalimat. Adapun yang u tina di pada bagian tina. Dan u masuk di mad badal. 6. Ini asalnya, jadi wawu, ya dan alif. Berharakat sukun didalui oleh yang sesuai. Kalau wawu sesuainya dengan apa? Dengan dhammah. Kalau alif sesuai dengan apa? Fathah. Kalau ya sesuainya dengan kasrah. Taib. Berikutnya yang kedua adalah arifat. Arifat ini ada di fawatih suar, terkumpul dalam kalimat hayyun tahur, hidup suci. Bisa juga diartikan hidup sehat, hidup suci, atau hidup bersih. Hidup bersih atau hidup dalam keadaan suci, hayyun tahur. Dalam Al-Quran Al-Karim, kalau di mushaf, mungkin selain dari Saudi ada harokatnya, tapi kalau di Saudi ataupun mungkin di Mesir atau di Suria tidak dikasih harokat. Bacaannya sama, bacaan sama dengan matabi'i, yaitu dua harokat. Terkumpul dalam kalimat apa tadi? Hayyun tahur. Hayyun tahura, hidup bersih. Tapi kita baca sama-sama dari ha, misalnya hamim, sama-sama hamim. Kekeliruan di antara manusia baca dengan ha mim, ha keliru. Jadi baca persis matabi, hamim, sama-sama hamim. Kemudian ya yasin, sama-sama yasin. Kemudian taha, ya tahura, taha. Pada ra, alif lam ra, sama-sama alif lam ra. Ini semua dibaca dua harokat dan tidak ada perselisihan. Perselisihan hanya sisi dibaca lam dengan apa? Dengan imalah atau tidak? Ada yang baca dengan imalah seperti yesin, ada yang tehe, ada yang alif lam re, ada kaf he ye ain sod, ada yang kaf he ye ain sod. Persisnya di situ. Dari siapa tadi? Dari sisi imalah atau tidaknya. Dan di sana banyak qiraah. Taib di wars, demikian pula Syu'bah, qiraah Hamzah dan lain-lainnya. Berikutnya iwan anit tanwin. Anit tanwin, jadi setiap tanwin di akhirnya dan setelahnya ada alif. Dan contoh yang paling banyak ada di surah An-Nisa, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi dan lain-lainnya, banyak sekali. Surah Al-Nazi'at, apalagi yang ada fathah tanwinnya. Al-Furqan. Wa hakadha. Itu dibaca dua harakat baik di awal ataupun di akhir. Jangan seperti orang awam, kalau di akhir pasti panjang. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allahu akbar. Setiap akhir dibaca panjang, keliru. Sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang awam. Tiap akhir dibaca panjang, keliru. Ya, tidak semuanya panjang. Nah, ini banyak orang tidak mengetahuinya. Nah, yang diusahakan sudah fahaddits pakai sin, dibaca panjang lagi. Nah, kelirunya double di situ. Berikutnya matsilah sura. Matsilah sura itu syaratnya sebelum hak domir berharokat, setelahnya berharokat. Apa tadi? Sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Hak domir ini yang khusus hi dan hu saja. Hi dan hu. Sebelumnya apa tadi? Berharokat, setelahnya berharokat. Kalau sebelumnya sukun dan setelahnya berharokat, maka tidak ada mat kecuali qiraah Ibnu Katsir. Hafiz hanya satu tempat, yaitu di surah Al-Furqan. Wa yakhlud fihi muhana. Coba sama-sama. Kita ulang. Jadi syaratnya apa tadi? Sebelum hak domir berharokat, baik itu kasrah, fathah ataupun dommah. Nah, tidak ada sukun, bukan sukun. Setelahnya juga begitu, berharokat, kasrah, fathah, dommah. Kalau sebelumnya sukun atau setelahnya sukun, maka sepakat dibaca pendek kecuali di Al-Furqan. Bagian terakhir itu. Wa yakhlud fihi muhana. Dan jumhur pada kalimat ini semua dibaca pendek. Kecuali tadi Hafiz dan Ibnu Katsir saja. Qiraah Ibnu Katsir ada tambahan. Jadi selain di antara dua yang berharakat, juga kalau didahului oleh sukun. Nah. Wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ada di situ karena sebelumnya sukun, menurut qiraah Ibnu Katsir itu harus dibaca dengan mat. Jadi ada tambahan. Paham apa enggak paham? Bisa difahami? Jadi kalau sebelumnya sukun. Demikianlah firman Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ ada fihi panjang. Khusus qiraah Ibnu Katsir. Jumhur tidak ada satupun dalam mereka. Berikutnya adalah mad badal. Jadi aslinya adalah hamzah yang sukun kemudian diganti dengan mad. Adam aslinya Adam. Imana aslinya Imana. Utu aslinya Utu menjadi Utu. Imana. Adam jadi Adam. Adapun pada kalimat-kalimat seperti ini, seperti mal'uma, al-zam'an, mustahzi'un, demikian pula Qur'an, bukan berarti aslinya adalah Qur'ana, bukan. Atau al-zam'ana, bukan. Mustahzi'una, bukan. Tapi hukumnya sama. Hukumnya sama dengan mad apa? Mad badal. Hukumnya sama. Bisa difahami? Apa tadi? Contoh-contohnya. Mad'uma, Az-Zam'an, Quran, Mustahzi'un. Coba siapa yang contoh lain? Antum tidak. Itu nanti bagian sendiri. Israel. Nah, ini hukumnya pada kalimat tersebut dihukumi sebagai mad badal, walaupun aslinya bukan seperti tadi. Nah, Baik, kita baca bersama-sama dari silah surah. Bihi ilma, sama-sama. Lahu sahibuh, lahu sahibuh, innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul alim. Sebelumnya alima, sama alima, ingat jangan sampai kurang alima. Nah, jadi di, sama antara li dan ma, dua harakat alima, sama hakima, hakima, ghafura, ghafura. Mana yang ibat tanwinnya? Siap mana? Pada man, nah, kemudian ron. Baik, mad badal pada adam imana utu. Yang dibaca badal adam imana utu. Dibaca dua harokat kecuali wars. Nah, kecuali wars boleh dua, empat, atau enam. Nah, wars itu yang menyelisihi. Jadi kalau berjumpa dengan kalimat seperti ini, untuk wars boleh dua, boleh empat, boleh enam. Kita baca dengan enam misalnya. Adam, sama-sama. Nah, imana, sama-sama. Imana. Enam harokat atau empat. Imana, ulang. Imana. Baik, berikutnya matamkin, yaitu adanya ya sukun sebelumnya ya. Al-Hawariyin. Nah, kalau Al-Hawariyun masuk di mana? Al-Hawariyun masuk di mat tabi'i. Kalau berhenti masuk di mat tabi'i, arif di sukun. Nah, mat alif sukun di situ. Ini yang khusus ya sukun. Nah, ya sukun sebelumnya ya. An-Nabiyyin. Huyitum. Kalau di tengah bacaan, maka dibaca dua harokat. Akan tapi ketika berhenti, seperti Al-Hawariyin, An-Nabiyyin, Huyitum, maka dilihat, kalau setelah ya sukun itu satu huruf, maka dibaca arid li sukun. Al-Hawariyin, dibaca enam. Atau dibaca empat, atau dibaca dua. Tapi kalau setelah ya sukun itu dua huruf seperti huyitum, nah, perhatian, tanya tidak bisa. Kalau setelah ya sukun dua huruf seperti apa? Huyitum. Maka dibaca dua harokat baik ketika wasol ataupun ketika wakof. Tidak boleh dibaca huyitum, tidak boleh. Tetap dua saja, huyitum, wasol ataupun wakof sama. Tapi kalau an-nabiyyin, al-hawariyin, kalau berhenti, maka dibaca dua, empat, enam. Nah, di sini masuk mat tamkin, arid li sukun namanya. Tamkin, arid li sukun. Mafhumul kalam, bisa difahami. Pada an-nabiyyin tidak ada yang menyelisihi kecuali qira'ah qaulun wa qira'ah wars atau qira'ah nafi. Dibaca an-nabiyyin. An-nabi kalau wars berarti harus 6. Kalau qaulun 45. Yang mana adalah mat wajib. Nah. Minan nabi. Kemudian in masuk mat apa? Telah lewat tadi mat badal, berarti boleh berapa? Kalau waras pokoknya setiap a i u itu mat badal. Apa? A i u in minan nabi in Az-Dham'an. Nah, itu A kan ya enggak? Nah. Kemudian Utu. U. Jadi kalau kira waras minan Nabi itu harus 6 karena mat wajib. Nabi setelahnya Hamzah. Dan in mat badal. Dibaca 2, 4, 6. Makanya boleh dibaca 6, 6. Coba kita berikan contoh. Minan Nabi min zurriyati Adam. Nah, sama-sama mulai. Habis makan sate almus ini gimana? Ya nak. Kita ulang kembali. Minan nabiyyin min zurriyati Adam. Sama-sama. Kalau kolun, Nabi dibaca 4, 5. In dibaca 2. Adam dibaca 2. Minan nabiyina min zurriyati Adam. Sama-sama. Nah. Masuk sebagaimana hari biasa aja. Nah, kayak ini dihafalkan mat asli. Jadi nanti kalau kalian melihat buku-buku yang lain, kok ini banyak sekali pembagiannya. Nah, demikian dalam buku nah, di apa di asli sihkan, tapi nanti kembalinya sama. Ini semua adalah mat tobi. Ta'ibillahuna subhanallah.